الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فصل في تفسير القرآن بأقوال التابعين فصل yang baru terkait tentang pembahasan tafsir Al-Qur'an dengan pendapat para tabi'in. Nah, dibaca sini Anwar. Ini majuan, antum majuan. Majuan lagi, siapa? Nizam, majuan. Siapa? Majuan, siapa? Al-Qur'ani bi aqwalit tabi'ina. Idza lam tajid at-tafsir fil Qur'ani wala fi sunnati wala wajadtahu ani sahabati faqad raja'a katsirun minal a'immati fi dhalika ila aqwalit tabi'ina kamujahid ibn Jabarin Baik. Nah, perhatikan kata beliau, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, apabila anda tidak mendapati tafsir Al-Qur'an, tidak ada dalam sunnah, ya tidak ada di dalam Qur'an, tidak pula dalam sunnah, ya, dan juga tidak pula anda mendapatinya tafsir tersebut dari para sahabat, maka raja'a katsirun minal a'immah, maka kebanyakan dari kalangan para ulama, mereka dalam kasus ini ya merujuk kepada pendapat tabi'in. Semisal Mujahid. Terus fa innahu ayatun fitafsiri. Nah, karena Mujahid ini adalah beliau seorang ayah, seorang tanda-tanda kekuasaan Allah dalam tafsir. Artinya beliau adalah seorang yang sangat alim dalam tafsir. Terus kama qala Muhammad ibn Ishaq haddatsana Abanu ibn Shalihin an Mujahidin qala aradtu al mushafa ala bani abbatin salasa aradatin min fatihatihi ila khatimatihi aw kifuhu inda kulli ayatin minhu wa as'aluhu anha. Nah, baik, perhatikan. Mujahid bin Ishaq menyatakan Aban bin Saleh telah menceritakan pada kami dari Mujahid. Dia menyatakan, kata Mujahid, Mujahid ini murid Ibn Abbas, aradtu al-mushaf, saya telah menyodorkan mushaf ya, ala bin Abbas kepada Ibn Abbas, salah sama ar-radatin, dengan tiga kali ya, dari al-fatihahnya sampai akhirnya. Jadi Mujahid ini membaca Al-Quran di hadapan Ibn Abbas tiga kali. Jadi Mujahid membaca, Ibn Abbas menyimak dari Al-Fatihah sampai surah Al-Nas, sampai surah Al-Nas. Uqifu inda kulli ayat. Nah, kata Mujahid, saya berhenti di setiap ayat. Di setiap akhir ayat saya berhenti, kemudian minhu as'aluhu anha. Saya bertanya kepada Ibn Abbas, apa tafsirnya? Setiap ayat dijelasin oleh Ibn Abbas. Setiap ayat, bayangkan. Ya, bayangkan sebanyak 114 surat, setiap ayat dibaca oleh Mujahid, ditanya ke Ibn Abbas. Ibn Abbas menjelaskan semuanya, ayat-ayat sifat demikian masuk juga, ayat-ayat sifat semuanya. Berapa kali? Tiga kali khatam, tiga kali nanya semua ayat. Berarti antum bisa disadari ya, bisa diketahui bagaimana kadar keilmuan Mujahid dalam bab tafsir. Ya. Nah, terus wabihi ila Turmudi qala haddatsana al-Husain ibn Mahdi al-Basri qala haddatsana Abdul Razzaq An Abdul Razzaq Nandus An Ma'mari Ma'marin An Qatadata Qala Mujahidun Ma fil Qur'ani ayatun illa wa qad sami'tu fiha syai'an. Nah, masyaallah. Kemudian juga berdasarkan riwayat yang lain ya dari riwayat Tirmidzi, dia menyatakan telah menceritakan pada kami Husain Al-Husain bin Mahdi Al-Basri, dia menyatakan telah menceritakan pada kami Abdul Razzaq dari Ma'mar, dari Qatadah, dari Mujahid. Mujahid menyatakan, "Ma fil Qur'ani ayatun illa wa qad sami'tu fiha syai'an." Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Qur'an kecuali aku telah mendengar sesuatu tentangnya, yaitu tafsirnya. Ya, terus wa bihi ilaihi qala haddatsana ibnu abi umar qala haddatsana as-sufyan ibnu uyainah anil a'mashi qala qala mujahidun law kuntu qara'tu qira'atan ni mas'udin lam ahtaj an as'ala bana abbasin an kasirin minal qur'ani mimma sa'altu. Nah, kemudian masih juga di Tirmidzi ya. Di Tirmidzi beliau menyatakan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar, telah menceritakan kepada kami Sufyan Ibnu Uyainah dari A'mash. A'mash menyatakan Mujahid berkata. Ya, kata Mujahid, "Law kuntu qara'tu qira'at Ibn Mas'udin lam ahtaj ila as'al Ibn Abbasin an katsirin min al-Qur'an mimma sa'altu." Seandainya aku membacakan Al-Qur'an, aku membaca Al-Qur'an, membacakan bacaannya Ibnu Mas'ud, maka aku tidak butuh lagi, aku tidak perlu bertanya kepada Ibnu Abbas tentang sebagian besar Al-Qur'an yang telah aku tanyakan kepada beliau. Nah, terus wa qala Ibnu Jaririn haddatsana Abu Quraibin qala haddatsana Talq bin Ghanamin an Utsmanu al-Makki an Utsmana al-Makki an ani bani Abi Mulaikata qala ra'aitu Mujahidan sa'ala bin Abbasin an tafsir al-Qur'ani wa ma'ahu al-wahuhu faqala bin Abbasin uktub hatta sa'alahu anil tafsiri kullihi. Nah, kemudian Ibnu Jarir berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Quraib, dia berkata telah menceritakan kepada kami Talq ibnu Ghanam dari Utsman al-Makki dari Ibnu Abi Mulaikah, dia menyatakan ra'aitu Mujahidan sa'ala bin Abbasin. Saya pernah melihat Mujahid bertanya kepada Ibnu Abbas tafsir Quran wa ma'ahu al-wahu, tentang tafsir Al-Qur'an, dan beliau membawa lauh. Lauh itu kayak papan ya, atau kayak sejenis papan untuk nulis gitu. Kalau anak-anak orang Arab era silam dulu, mereka menggantungkannya di leher mereka. Ya, masih sekarang masih ada tuh, kalau kita lihat di YouTube anak-anak Mauritania, mereka bawa al-wah. Ya, lauh, bawa lauh, jamaknya Allah, di papan mereka. Anak-anak kaum muslimin dahulu demikian era salaf. Mereka membaca, ya, kemudian menghafal, ditulis di leher-lehernya. Ayat yang mereka baca, hadis yang mereka baca, mereka tulis. Kalau sudah hafal, dihapus, ditulis lagi dan seterusnya. Nah kemudian Ibnu Jahid ketika bertanya kepada Ibnu Abbas tentang tafsir, beliau membawa lauhnya tadi untuk nyatet, kayak papan yang digantungin, ya, papan yang digantung, ditulis, kalau sudah hafal dihapus, ditulis ayat baru, dihafal dihapus, tulis ayat baru, hafal dihapus. Nah, Mujahid bertanya kepada Ibnu Abbas, bawa lauh, bawa kayak gitu, kalau sekarang catatan lah ya, kalau sekarang mungkin bawa buku, zaman dulu bawa lauh, bawa papan gitu. Nah, faqala Ibnu Abbas berkata kepada Mujahid, uktub, tulislah. Hatta sa'alahu an tafsir kulli, hingga beliau yaitu Mujahid bertanya kepada Ibnu Abbas tentang tafsir semuanya. Ini riwayat yang lain ini. Jadi riwayat yang pertama, Mujahid menyodorkan Quran kepada Ibnu Abbas berapa kali? 3 kali. Beliau membaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Setiap ayat berhenti, tanya kepada Ibnu Abbas, tafsirnya apa? Dijelasin Ibnu Abbas. Baca lagi ayat berikutnya, tafsirnya apa? Dijelasin lagi. Sampai khatam 3 kali. Nah, ini berarti nambah lagi. Ya, nambah lagi bagaimana interaksi mujahid kepada Ibnu Abbas dalam bab tafsir. Ya, terus walihada kana Sufyan ats-Tsauri yaqulu idza ja'aka at-tafsiru an mujahidin fahasbuka bihi. Nah, oleh karena itulah Sufyan ats-Tsauri, Al-Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan, ya, idza ja'aka tafsiru an mujahidin, apabila datang kepada anda tafsir dari mujahid, fahasbuk, maka itu cukup bagimu. Fahasbuka bihi. Terus waka Sa'id ibn Jabirin Jubairin wa Ikrimata maula bani Abbasin wa Atha' ibn Abi Rabahin Rabah wal Hasani al Basri wa Masruq ibn Ajda'i al Ajda' wa Sa'id ibn Musayyabi wa Abi Aliyata wa Abi Aliyati wa Rabi ibn Anasin wa Qatadata wa Duhaq ibn Muzahimi wa ghairihim min at-tabi'ina wa tabi'ihim wa min ba'dihim fatudkaru aqwaluhum fil ayati fayaqu'u fi ibaratihim tabayun itu fa'il dari apa? Tabayunun fil alfadi yahsabuha man la ilma indahu ikhtilafan fayahkiha aqwalan wa laysa kadhalika fa inna minhum man yu'abbiru an syai'i bilazimihi aw nadirihi wa minhum man yanussu 'ala syai'i bi'ainihi wal kullu bima'nan wahidin bima'nan wahidin katsirin fil amakani fal yatafaqqanu allabi bu lidzalika wallahu al-hadi. Nah, ya, kemudian mana semisal ya Sa'id ibn Jubair, maka kalangan ahli tafsir dari kalangan tabi'in semisal Sa'id bin Jubair, ini sama-sama muridnya Ibnu Abbas. Ya, kemudian Ikrimah maula bekas budaknya Ibnu Abbas, Atha' bin Abi Rabah, Al-Hasan Al-Basri, ya, Masruq bin Al-Ajda', kemudian Sa'id bin Musayyab menantu Abu Hurairah, Abu Aliyah, Rabi' bin Anas, kemudian Qatadah, Dhahhak bin Muzahim, ya, dan selainnya dari kalangan tabi'i dan tabi'i wa tabi'ihim, juga kalangan tabi'ut tabi'ihim, tabi'ut tabi'in, wa man ba'dahum dan yang setelah mereka. Ya, rahimullah ta'ala ajma'in. Ya. Fatudgaru akhwaluhum bil ayah. Maka pendapat mereka ya sering dikemukakan, sering disebutkan. Ya. Tentang tafsir ayat Al-Qur'an. Fayaqau fi ibaratihim tabayunun fil alfat. Maka ya, fayaqa terjadilah dalam ibaratihim, terjadilah dalam ungkapan tafsir mereka tabayun, ya, adanya perbedaan fil alfat, dalam masalah redaksi, ya, redaksinya beragam, berbeda. Yahsabuha man la ilma indahu ikhtilafan, maka akan disangka oleh orang yang enggak punya ilmu, oh, itu terjadi perselisihan pendapat di kalangan para tabi'in terkait tafsir. Fayahkiha akwalan, sehingga dia pun meriwayatkan, menghikayatkan tafsir tersebut akwalan dalam berbagai pendapat, karena berdasarkan acuan yang dia sangka para tabi'in berbeda pendapat terkait tafsir. Nah, ini kata Ibnu Taimiyah sudah dicela dulu nih. Ini orang yang enggak punya ilmu. Ya. Kemudian kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, walaisa kadzalik, padahal tidak demikian. Ya. padahal tidak demikian. Ya, kenapa? Karena di antara mereka ada yang ya, ada yang mengungkapkan tafsir ayat tersebut berdasarkan kelaziman, ya, konsekuensinya aja atau analognya, ya, kiasnya aja, analoginya aja begitu. Ya, ya. Bilazimihi au nazirihi atau yang padanannya serupanya. Di antara mereka ada yang menaskan, ada yang menetapkan, ya, ya, tafsir ayat biaini, yaitu apa adanya. Ya. Walkuluk semuanya ini ya, dalam banyak kasus, dalam banyak beragam tafsir, dalam banyak ayat itu bimaknan wahidin, itu maknanya sama antara penjelasan ya, Al-Hasan Al-Basri dengan Sa'id bin Jubair dengan Mujahid, ya itu sama. Ya. Nah, itu sering sekali maknanya adalah sama. Kemudian mana lagi? Ya, fil amakin. Ya, dalam berbagai tempat. Ya. Maka hendaknya orang yang labib, orang yang cerdas mencermati hal ini. Wallahu al-hadi, dan Allah lah yang memberikan petunjuk. Terus lanjut Anwar. Wa qala Syu'batu bin Hajjaji wa ghayr wa ghayruhu aqwalu tabi'ina fi fil furu'i laysat hujjatan. Fa kaifa takunu hujjatan fi tafsiri, yani annaha la takunu hujjatan 'ala ghayrihim mimman khalafahum. Wa hadha sahihun. Amma idza tajma'u 'ala syai'in fala yartabu fi kaunihi hujjatan. Fala yurtabu fi kaunihi hujjatan. Fa inna ikhtalafu fala yakunu qawlu ba'dihim hujjatan 'ala ba'din wala 'ala min ba'dihim. Man ba'dahu. Wa yurja'u fi dhalika ila mana urha wa yarji'u. Wa yurja'u fi dhalika ila lughatil qur'ani aw sunnati aw umumi lughatil arabi aw aqwali sahabati fi dhalika. Nah, kemudian Syu'bah bin Hajjaj ya da ogairu dan yang lainnya menyatakan aqwalu tabi'in fil furu' laysat hujjatan, pendapat para tabi'in dalam masalah furu', dalam masalah bukan masalah permasalahan akidah, itu bukan hujjah. Ya, pendapat tabi'in. Jadi pendapat tabi'in aja bukan hujjah. Apalagi pendapat ustaz. Ya, gitu kurang lebih. Ya. Bisa dipahami itu ya. Sumber hukum Islam itu empat yang disepakat. Yang ya, yang kita pahami. Yaitu Quran, Sunnah, Ijma' dan kias diperselisihkan ya, tapi empat madhab menerima kecuali kalangan zahiriyah. Maka pendapat tabi'in nggak masuk sumber hukum Islam, jadi bukan hujjah. Jadi perkataan ulama yang lain atau perkataan ustadz itu juga bukan hujjah. Maka kita mesti pandai-pandai menempatkan diri dan menempatkan kalam ulama, apalagi kalau mau mengilzam orang lain. Nah, fayakunu takunu fa kaifa takunu hujjatan fi tafsir bi ghairi annaha la takunu hujjatan fi ghairihim ya mimman khalafahum wa hadha sahih, kata Ibnu Taimiyah. Maka bagaimana mungkin ya tafsir dari tabi'in bisa jadi hujjah, ya, bisa jadi hujjah kepada yang lainnya dari orang-orang yang berbeda pendapat dengan kalangan tabi'in. Ya, pendapat ini benar. Adapun idza ijtama'u 'ala syai'in, adapun kalau para tabi'in mereka sudah bersepakat, maka la yurza. Nah, ini enggak disaksikan lagi, enggak diragukan lagi fi kaunihi hujjatan. Bahwasanya ijma', kesepakatan konsensusnya para tabi'in itulah hujjah. Ya, itu adalah hujjah. Nah, kemudian Fa'in ikhtalafu, nah kalau mereka bersisi pendapat, fala yakunu qawlu qawlu ba'dihim hujjatan ala ala ba'din wa ala man ba'dahu. Nah kalau mereka berselisih pendapat, maka pernyataan mereka satu sama sebagian pernyataan sebagian mereka bukan hujjah kepada sebagian yang lain, apalagi kepada orang-orang yang setelah mereka. Ya. Wayurja fidzalik, maka dikembalikan dalam hal ini kepada bahasa Arab, bahasa Quran, ya, kepada sunnah atau keumuman bahasa Arab atau kepada pendapat sahabat. Sudah? Baik. Enakan baca syarahnya ya. Matanya susah. Baik. Nah. Dibaca tepat syarahnya di sini. Ya. Saya pun baca syarahnya pula enak pun. Bismillah. Qala syarih rahimahullah. Asyara Syekhul Islam rahimahullah huna ila anna al-ulama'a ikhtalafu fi kaunihim hujjatan fi tafsiri li'annahu qala fa inna katsiran min ahli al-'ilmi wa hadha yadullu ala annaha laysat mahalla ijma'in. Baik, kita perhatikan bahwa terus wa huwa kadzalika wa la raiba anna at-tabi'ina yakhtalifuna falladzina talqaw al-qaw talaqaw talaqaw falladzina talaqaw 'an sahabati at-tafsira haula'i la yusawihim man lam yakun kadzalika. Nah, baik, perhatikan. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, asyara Syekh, maka Syekhul Islam di sini beliau mengisyaratkan ya rahimahullah taala di sini bahwasanya para ulama mereka ikhtalafu fi kaunihim hujjatan fi tafsir. Para ulama berbeda pendapat terkait tentang bagaimana kehujjahan, status hujjah dari tafsirnya tabi'in dalam bab tafsir. Dan aku karena beliau menyatakan fa inna katsiran min ahli al-ilm, ya karena beliau menyatakan sebagian dari pendapat para ulama, sebagian dari kalangan ulama di matan beliau menyatakan demikian. Nah, maka hadza yadullu ala annaha laysat mahalla ijma', maka hal ini menunjukkan bahwa tafsirnya para tabi'in ini bukan ijma', mengindikasikan bahwa tafsir tabi'in bukan objek ijma'. Dan kata Syekh Al-Utsaimin, ya ini memang demikian, ya faktanya. Wala raiba anna tabi'in yakhtalifun, dan enggak diragukan lagi bahwasanya para tabi'in pun mereka sering berbeda pendapat dalam tafsir. Falladzina talaqaw an sahabat tafsira, maka kalangan tabi'in yang talaqi belajar langsung kepada para sahabat tentang ilmu tafsir, la yusawihim man lam yakun kadzalik. Itu tidak sama dengan orang yang tidak seperti itu, tidak sama dengan mereka yang enggak belajar langsung kepada para sahabat tafsir. Ya. Terus lanjut, wa ma hada fa innaha idza lam yasnaduhu fa innahum idza lam yasnaduhu idza lam yusniduhu anis sahabi fa inna qawlahum laysa bi hujjatin ala man ba'dahum idza khalafahum li'annahum laysu bimanzilati sahabati walakinna qawlahum aqrabu ila sawabi. Ah, tadi perhatikan berikutnya. Ya. Wa ma hada, namun walaupun demikian, fa innahum, maka mereka para tabi'in di dalam yusniduhu 'anil sahabi, apabila tabi'in tidak menyandarkan pendapatnya pada sahabat, ya, kepada seorang sahabat, fa inna qawlahum laysa bihujjatin ala man ba'd, maka pendapat mereka tersebut tidak dapat dijadikan hujjah bagi generasi setelahnya. Ya, bagi generasi setelahnya. Ya, idza khalafahum, apabila generasi yang setelahnya itu menyelisihi mereka para tabi'in tadi. Dan namun laysu bi manzilati sahabat, Karena yang namanya tabi'in itu mereka tidak pada posisi sah. Mereka bukan pada kedudukan sah. Lakinna qaulahum aqrabu ila shawab. Namun pendapat para tabi'in ini lebih dekat kepada kebenaran. Terus wa kullama qauluba an-nasu min 'ahdin nubuwati kanu aqraba ila shawabi mimman ba'dahum. Baik. Kemudian kata Syekh Al-Utsaimin, maka setiap kali qaruba an-nasu fi ahli nubuwah, masyarakat yang dekat dengan masa kenabian, kanu aqraba ila shawab, maka merekalah yang lebih dekat kepada kebenaran mimman ba'da, dibandingkan dengan generasi yang hadir setelah mereka. Terus hadza syai'un wadhihun wa diwala batil ahwa'i fima ba'du, fima ba'du, fima ba'du, fima ba'du. Nah, berikutnya hadza syai'un wadhih, maka ini adalah sesuatu hal yang jelas, karena liqala batil ahwa fi mab'ad, karena banyaknya hawa nafsu ya setelah mereka, setelah masa yang paling dekat dengan masa kenabian, lebih banyak hawa nafsu, munculnya kebid'ahan, munculnya aliran sesat itu setelah semakin jauh dari masa kenabian, semakin banyak mendominasi hawa nafsu. Terus wa ikatrotil wasitoti bainahum wa baina ahdi rasuli alaihi salatu wasalamu fabukduhum hadza la syakka annahu yuqallilu min qimati aqwalihim. Nah, berikutnya juga ya, karena banyaknya wasitot, karena banyaknya perantara antara masa mereka dengan masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka fabuduhum hadza syak, maka jauhnya masa mereka dengan masa kenabian ini tidak diragukan lagi ya, bahwasanya ini akan mengurangi nilai ucapan mereka. Terus wa min huna na'rifu anna ruju'a ila qaulin min salafin amrun amrun lahu amaniyatuhu wa anna ghaliba ijtihadatul mutaakhirina mimma yahtaju ila nadhrin fa innaha qad takunu ba'idatan minas sawabi. Nah, kemudian wa min huna, maka dari sini pun na'rifu, kita mengetahui anna rujuu ila qawli man salaf, bahwasanya kembali kepada kalangan dari kalangan salaf, amrun lahu ahamiyatu, adalah perkara yang hal yang urgen, yang penting. Wa anna ghalib ijtihadil mutaakhira wa anna ghalib ijtihadatil mutaakhirin, karena mayoritas ijtihadnya kalangan mutaakhirin, mimma yahtaju ila nadarin, dari hal-hal yang membutuhkan kepada pengkajian ulang, fa innahu qad takunu ba'idatan anisaw, maka ini seringkali itu jauh dari kebenaran. Terus fasalat al-ada turuqu litafsir al-qur'ani arba'atun. Khabar sarat. Terus al-Qur'anu wa sunnatu wa aqwalu sahabati wa aqwalu tabi'ina ala khilafin fil akhiri fa huwa rahimallahu yara annahum idza ijtama'u fa qawluhum hujjatun wa idza ikhtalafu fa laysa bi hujjatin. Nah, fa sarat al-ana at-turuq li tafsil al-Qur'an arba'atan, maka sekarang jadilah dapat disimpulkan ya, jalan untuk menafsirkan Quran itu ada 4 metode, yaitu Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan As-Sunnah, Al-Quran ditafsirkan dengan ucapan sahabat, Al-Quran ditafsirkan dengan ucapan tabi'in ya. Ya, ala khilafi fil akhir. Ya, namun metode yang terakhir masih diperdebatkan, ya, berbeda, yaitu tafsir Quran dengan ucapan tabi'in. Fahuwa, maka beliau rahimahullah ta'ala Ibnu Taimiyah, ya, ia roh beliau berpendapat annahum idajtama'u faqauluhum hujjatan, faqauluhum hujjatan. Bahwasanya mereka para tabi'in apabila mereka bersepakat atas suatu tafsir, maka pendapat mereka ini hujjah. Wa idha khtalafu falaysa bihujjah. Namun apabila mereka berselisih pendapat, maka pendapat mereka dalam tafsir ini bukan hujjah. Nah, tapi sekarang lihat di halaman 143, tafsir Quran bi ra'yi. Tafsir Quran dengan ra'yu, dengan akal. Ya, saya perlu baca lagi sedikit. Nah, antum kebagian kan baca mata. Qala muallif rahimahullah, wa amma tafsirul Qur'ani bi mujarradi ar-ra'yi fa haramun. Hadatsan. Baik, berarti kan kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mentafsirkan Al-Qur'an hanya dengan akal semata maka haram. Terus hadatsana muammal. Muammil. Muammal ya. Muammal. Qala haddatsana Sufyanu qala haddatsana Abdul A'la an Sa'id bin Jubairin an ibn Abbasin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala fil Qur'ani bi ghairi ilmin falyatabawwa ma'adahu minan nari. Nah, kemudian beliau membawakan riwayat telah menceritakan kepada kami Muammal, telah menceritakan kepada kami Sufyan, telah menceritakan kepada kami Abdul A'la dari Sa'id bin Jubair dari Ibn Abbas. Ibn Abbas menyatakan Rasulullah SAW bersabda, ya, barang siapa man qala fil Quran bi ghairi ilmin, barang siapa yang berpendapat, artinya dia mentafsirkan Al-Quran tanpa ilmu, maka hendaknya dia menduduki tempat duduknya di neraka. Terus haddatsana Waqi'u qala haddatsana Sufyanu an Abdil A'la al-Tha'labi an Sa'id bin Jubair an ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala fil Qur'ani bi ghairi ilmin falyatabawwa ma'adahu minan nari. Nah, kemudian beliau membawakan riwayat yang lain, telah menceritakan kepada kami Waqi', dia berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abdul A'la As-Sa'labi dari Sa'id bin Jubair dari Ibn Abbas, dia menyatakan Rasulullah SAW bersabda man qala fil Qur'ani bi ghairi ilmin falyatabawwa ma'adahu minan nar. Ya, Rasulullah SAW bersabda barang siapa yang berkomentar, berkata, mentafsirkan Al-Qur'an tanpa ilmu, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Terus wabihi ila Tirmidzi qala haddatsana Abdu bin Humaidin qala haddatsani Habbanu bin Hilalin qala haddatsana Suhailun akhu Hizam Al-Qat'i. Al-Qat'i. Qala haddatsana Abu Imran Al-Jauni an Jundub. An Jundubin qala Rasulullah SAW alaihi wasallam man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Nah, kemudian riwayat yang sama yaitu dari bersumber dari Al-Imam At-Tirmidzi, dia menyatakan telah menceritakan pada kami, ya, Abdul bin Humaid telah menceritakan pada kami Abdul bin Humaid, ya, dia menyatakan telah menceritakan pada ku Habban Ibnu Hilal, telah menceritakan pada ku Suhail saudaranya Hizam Al-Qat'i, dan dia berkata telah menceritakan padaku Abu Imran Al-Jauni, ya, dari Jundub, dia menyatakan Jundub bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man qala fil Qur'an bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Barang siapa yang mentafsirkan, berkomentar tentang Al-Qur'an ya bi ra'yihi, dengan pendapatnya sendiri, dengan akal-akalnya sendiri, fa asab, walaupun benar ya, lalu benar ya, faqad akhta'a, maka dia tetap dianggap salah. Terus qala at-Tirmidzi hadza haditsun gharibun wa qad takallama ba'du ahli al-haditsi fi Suhail ibn Abi Hazm. Suhail ibn Abi Hazm. Baik, Imam Tirmidzi menyatakan hadis ini gharib, dan sebagian para ulama ahli hadis mereka berkomentar tentang Suhail bin Abi Hazm. Abi Hazmin. Terus wahakadza ruwa, itu berbicara berkomentar terkait tentang jarah ya, terhadap Suhail bin Hazm bin Abi Hazm, bukan ta'dil, tapi berkomentar tentang jarah. Terus wahakadza ruwa ba'du ahli al-'ilmi an ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim annahum shaddadu fi ay yufassiru al-Qur'ana, fi ay yufassiru al-Qur'ana, Qur'anu bi ghairi 'ilmin. Baik, berikutnya juga wa hakadha rawa ba'du ahli al-'ilm. Ya. Demikianlah yang dikatakan oleh sebagian para ulama ya, dari kalangan sahabat. Dari kalangan sahabat Nabi dan selainnya, annahum syaddadu fi ayyi fasal Qur'an bi ghairi ilmin. Bahwasanya mereka bersikap keras, tegas terkait tentang Al-Qur'an ditafsirkan tanpa ilmu. Terus wa amma alladhi ruwiya an mujahida, an mujahidin. Mujahid, memangnya kenapa ghairu munsharif? Mafa'il. Mujahid. Mufa'il, memakai mafa'il, mujahid, isim fa'il, ijahada yujahid. Dia pikir majahid, majapahit, majahid, mujahid. Gak ada murid Ibn Abbas namanya majahid, mujahid. Paham antum? Tuh anaknya Pak Abdul Rahim namanya siapa? Majahid apa mujahid? Ntar antum salah baca lagi. Majahid. Terus an mujahidin wa qatadata wa ghairihima min ahli al-ilmi annahum fassaru al-Qur'ana falaysa dhanna, falaysa dhanna bihim, dhannu bihim, falaysa dhannu, dhannu bihim. Terus annahum qalu fil Qur'ani fassaruhu aw fassaruhu bi ghairi ilmin aw min qabli anfusihim aw min kibali Uminti bari anfusihim. Baik. Dari mana tadi yang belum diterjemahkan? Amal lagi ruwiyan mujahid. Ya, ada pun yang diriwayatkan dari mujahid ya, dan Qatadah dan selain keduanya, dari kalangan para ulama, bahwasanya mereka mentafsirkan Quran ya, itu falaysa dhannu bihim, maka enggak boleh ada dugaan terhadap mereka annahum qalu fil Qur'an wa fassaruhu bi ghairi ilmi. Enggak boleh ada dugaan kepada mereka, kalau kita dengar tafsir mujahid dan sempat ada, enggak boleh menduga mereka bahwasanya mereka mentafsirkan Qur'an tanpa ilmu. Ya, au min kibali anfusihim, atau dari mereka sendiri, enggak boleh. Ya. Jadi enggak boleh berkata demikian. Karena kalau pakai tafsir dengan dirinya sendiri, berarti kena hadis-hadis tadi. Falyatabawa makadahu minan nar. Bisa dipahami sini. Jadi kalau kita dengar sahabat tafsir, nah itu berarti bukan dari kepalanya sendiri. Walaupun di antara persahabat terjadi perbedaan, nah, itu bukan dari kepalanya. Ya, bukan dari kantongnya masing-masing. Ngerti sini? Terus waqad ruya anhum ma yadullu ala ma qulna. Bentar dulu. Udah diterjemahin semua belum? Udah, waqad ruya anhum. Terus anhum ma yadullu ala ma qulna annahum lam yaqulu min qibali anfusihim bi ghairi ilmin faman qala fil qur'ani bi ra'yihi faqad takallafa ma la ilma lahu bihi. Baik, berikutnya lagi. Waqad ruwiya, dan juga diriwayatkan dari mereka, mayadula la maquluna, ya, diriwayatkan dari mereka yang menunjukkan kepada apa yang mengindikasikan kepada apa yang telah kami ucapkan, kami katakan, annahum lam yaqulu min qibali anfusihim, bahwasanya mereka para tabi'in, para ulama, mereka tidak mentafsirkan Quran dari mereka sendiri, ya, dari kantong mereka, dari kepala mereka sendiri, ya, bighairi ilmin, tanpa ilmu. Faman qala fil Quran bi ra'yihi faqad takallafa la ilma ma la ilma lahu bih. Maka barang siapa yang mentafsirkan Quran tanpa ilmu, maka sungguh dia telah membebani diri dia yang dia tidak ada ilmu, yang tanpa, yang dia tidak memiliki ilmu di situ. Terus wasalakan. Wasalaka ghayru ma amara bihi fala umira bihi. Ma umira bihi falau annahu asaba al makna fi nafsil amri lakana qad akhta'a. Baik, baik, berikutnya. Ya. Maka dari mana tadi? Wasalaka ghayru ma umira bih. Ya. Dan dia telah menempuh, ya, selain jalan yang diperintahkan kepadanya. Fala annahu asabal makna fi nafsil amri. Ya, walaupun dia benar secara makna, ya, walaupun dia benar, ya, sesuai makna yang sebenarnya, ia, ia pun lakana qad akhta, ia pun tetap dianggap sebagai orang yang bersalah. Terus kaman li annahu, ya, li annahum lam ya'ti, li annahu bukannya annahum, li annahu lam ya'til amru min babihi. Nah, kenapa demikian dia tetap dianggap salah walaupun dia berkomentar benar kayaknya? Karena dia tidak mendatangkan, ya, amar min babi, perintah, karena dia tidak menjalankan perintah, ya, tadi sesuai dengan babnya. Artinya, ya, dia telah melanggar prosedur, gitu. Dia menafsirkan Quran dengan pendapatnya sendiri. Terus kaman hakama bainan nasi an jahlin fa huwa fin nari wa in wafaqa hukmuhu hukmuhu wa in wafaqa hukmuhu as-sawaba fi nafsil amri. Nah, seperti orang yang memvonis, mengadili di antara manusia, di antara masyarakat, dia mengadili, ya, dengan kebodohan tanpa ilmu, maka dia berada di neraka. Walaupun hukum dia, keputusan dia tadi itu benar, ya, pada perkara tersebut, tetapi dia di neraka, jadi hakim. Ya, ini na'udzubillah min dzalik. Terus, lakin yakunu akhufu akhaffa lakin yakunu akhaffa jarom jaroman jurman jurman min man akhta'a Allahu a'lam. Nah, ya. Kemudian lakin yakunu akhaffa jurman, namun kelancangan dia itu lebih ringan, ya. Jurman, kelancangan itu, ya, dia lebih ringan, dosanya lebih ringan, kejahatan dia lebih ringan, ya, ketimbang orang yang salah gitu. Jadi dia fatwa tanpa ilmu benar, dia tetap salah dosa. Ada orang yang fatwa tanpa ilmu salah, ya, maka dosanya beda. Yang benar dengan yang salah hasil keputusannya. Ya, bisa dipahami sini. Nah, ini akibat berfatwa tanpa ilmu. Nah, baca syarahnya di sini. Nah, coba bisa baca. Man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun kadhalika man lam yajtahid walau asaba faqad akhta'a idza kana ma takallama fihi laisa mahallan lil ijtihadi. Nah, oleh karena itu kata Syekh Al-Utsaimin, barang siapa yang berijtihad, ini untuk orang yang sudah berijtihad, Kalau kita mustahid bukan sok-sok istihad, benar aja salah. Apalagi salah. Benar aja dosa, apalagi salah. Nombok lagi dosa. Ya. Maka kalau benar dia dapat, kalau fa'akta'a walaupun dia salah, dia dapat pahala satu. Kata rikman lam yajtahid walau asab faqad akhta'a. Maka demikian pula, ya, demikian pula orang yang ya tidak beristihad, memang dia bukan mustahid. Walau asabah, ketika dia beristihad walaupun benar, faqad akhta'a, maka sungguh dia tetap dianggap salah. Ya, idza kana ma takallama fihi laisa mahallan lijtihad. Ya, jika masalah yang dibicarakannya bukan objek, ya, bukan di situ ranahnya ranah ijtihad. Ya, bukan ranahnya ranah ijtihad. Terus tafsirul Qur'ani birra'yi taratan yufassirul insanu bihasabi madhhabihi kama yaf'aluhu ahlul ahwa'i. Nah, berikutnya ya, yang namanya tafsir Qur'an dengan ra'yu, dengan pendapat sendiri. Ya, terkadang itu ya, seseorang mentafsirkan Qur'an tadi itu sesuai dengan madhab dia. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul ahwa, itu kalangan ahli bid'ah. Ya, yang kita telah sebut dibacakan sebelumnya, Mu'tazilah mentafsirkan Qur'an sesuai dengan madhab. Apa kemudian Rafidhah mentafsirkan Qur'an sesuai madhab. Tabat jada Abi Lahab wa tab, kata mereka siapa itu? Kedua tangan Abu Lahab siapa? Allah Maha Na'udzubillah. Innallaha ya'murukum an tatba'u baqarah. Kata mereka, siapa itu Baqarah? Aisyah. Na'udzubillah min dzalik. Aisyah. Wattini wa zaitun, kata mereka. Ini bukan Syiah, ini kalangan yang jahil ya. Wa tuhur sinin wa hadzal baladil amin. Siapa itu? Khulafaur rasyidin. Wattin Abu Bakar. Wa zaitun sama Umar. Nah, itu ya. Nah, terus fayaqulul muradu bi kadza wa kadza. Ah, kata mereka kalau begitu maksud ayat ini begini begitu. Ah. Terus kadza wa kadza mimma yantabiqu ala madhhabihi. Ah, ini ya. Ya yaitu pokoknya sesuai dengan yang madhab yang dia anut. Yang dia anut ya sesuai dengan madhabnya. Terus wakadzalika haula'il muta'akhiruna alladzina fassarul qur'ana bima wasalu ilaihi minal umuril ilmiyatil falakiyati awil ardiyati wal qur'ani wal qur'an itu wawnya waw haliyah wal qur'ana wal itu mubtada wal qur'anu la yadullu 'alaiha. Ah, itu wawnya waw haliyah. Pokoknya waw haliyah. Ini nanti jumlahnya bi mahalli nasbin. Jumlah haliyah. Ya, kemudian wa kadzalika haula'i mutaakhirun. Demikian pula dari kalangan para ulama mutaakhirun. Ya, fasal Qur'an mereka mentafsirkan Al-Qur'an. Itu bima wasalu ilaihi minal umur al-ilmiyah. Itu sesuai dengan yang mereka pahami dari berbagai perkara ilmiah. Maksudnya al-falakiyah atau al-ardiyah itu berdasarkan ilmu astronomi atau ardiyah itu apa ya, geologi ya, geologi. Tafsir Quran pakai gitu. Yang ahli IT nanti mungkin tafsir Quran berdasarkan IT lagi. Wal Quran ya dulu alaiha, padahal Al-Quran sama sekali tidak menunjukkan kepada hal tersebut. Terus fa'innahum yakununa qad fassarul qur'ana bi ara'ihim, maka mereka telah terjatuh ya, maka mereka di sini ya, telah mentafsirkan Qur'an dengan pendapat-pendapat mereka sendiri. Terus idza kana al-qur'anu la yadullu 'alaihi, aita apabila Al-Qur'an itu tidak menunjukkan, tidak mengindikasikan kepada apa yang mereka ya, tafsirkan pendapat mereka tadi. Terus la bi muqtadin nasi la bi muqtada la bi muqtadun nasi wala bi muqtadul lughati. Itu Al-Qur'an tidak menunjukkan kepada apa yang mereka katakan ya, tidak sejalan dengan muqtada an-nas, konsekuensi nas, apa yang ditunjukkan oleh nas maupun apa yang ditunjukkan oleh bahasa Arab. Terus fa hadza huwa ra'yuhum wala yajuzu an yufassirul qur'an ayufassaru ayufassarul Qur'anu bihadza. Maka inilah pendapat mereka yang tidak boleh Al-Qur'an ditafsirkan dengan demikian. Terus wa kadzalika aidun law lam yakun indal insani fahum lil ma'na. Apa? Ulang. Yang benar bacanya. Kadzalika aidun. Wa kadzalika aidun law lam yakun indal insani fahmun lil ma'na lugu. Isim yakun. Isim yakun. Fahmun lil ma'na lugawi wala lil ma'na syar'i alladhi tafassaru bihi. Alladhi tafassaru bihi. Alladhi tafassaru bihi al-ayatu fa innahu idza qala qawlan ila ilmin ayakunu asiman. Baik. Kadzalik, demikian pula ya. Demikian pula lam yakun law lam yakun indahu anjal insan fahmun li ma'na lugawi. Ya, demikian pula ketika seseorang dia enggak punya pemahaman ya, tentang makna bahasa Arab wala lil ma'na asy-syar'i dan juga makna-makna istilah-istilah syariat, dia enggak ngerti. Dia enggak belajar qawaid tafsir, enggak belajar usul tafsir alladzi tufassaru bihi al-ayatu. Ya. Yang ayat ditafsirkan dengannya. Fa innahu idza qala qawlan bila ilmin fayakunu asiman. Apabila dia berkata, berkomentar, mentafsirkan ayat tersebut tanpa ilmu, enggak pernah belajar, enggak ngerti bahasa Arab, enggak ngerti kaidah tafsir, enggak ngerti usul tafsir, maka dia berdosa. Terus kama law anna ahadan minal amati fassara ayatan minal Qur'anil Karimi ala hasabi fahmihi min ghairi mustanidin la lugawiya la min ghairi mustanadin mustanadin la lugawiya wa la lugawiyin la lugawi la lugawi la lugawi la lugawi wa la syar'i fa innahu yakunu haraman alaihi dzalika. Nah, kemudian kata beliau kama law anna ahadan minal amah, sebagaimana ada orang awam ya. Fassara ayatan minal Qur'anil Karim, dia menafsirkan Qur'an. Ini orang awam. Ya. Cuman jenggot aja berjubah. Cingkram. Enggak belajar bahasa Arab, enggak ngerti nahwu, enggak ngerti sharaf, enggak ngerti balaghah. Ya. Enggak ngerti bayan, enggak ngerti adab. Enggak ngerti qawaid tafsir. Enggak ngerti usul tafsir. Enggak tahu, enggak paham bahkan ya. Kutipan-kutipan tafsir dari kalangan para imam, dari kalangan tabi'in, sahabat. Ini tafsirin ayat ala hasabi fahmi, sesuai dengan pemahaman dia aja. Ya. Tanpa ada rujukannya sedikit pun. Enggak ada rujukan secara bahasa maupun syar'i, maka ini haram alih, haram bagi dia demikian. Dzalik alaihi dzalik. Terus li'anna mufassirul Qur'ani yashhadu 'alallahi bi annahu arada kadza. Masyaallah. Wa hadza amrun khatirun. Masyaallah. Li anna Allaha harrama 'alaina an naqula 'alaihi ma la na'lamu. Qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wal itsma wal baghya bi ghairi al-haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Fa ayyu insanin yaqulu 'ala Allahi ma la ya'lamu fi ma'na kalamihi aw fi shay'in min ahkamihi faqad akhta'a khata'an 'aziman. Masyaallah. Ya dandillah, ini ngeri ya. Kemudian kata Syekh, li anna mufassir al-Qur'an, karena seorang yang mentafsirkan Qur'an itu yashhadu ala Allah bi annahu arada dzalik. Arada kadza. Karena orang yang mentafsirkan Qur'an, dia bersaksi atas Allah. Dia bersaksi atas Allah bahwa itulah yang diinginkan Allah. Itulah yang dimaksud Allah. Allah berfirman begitu, dia bersaksi. Allah maksud Allah berfirman begitu, maksudnya ini. Dia bersaksi atas Allah demikian. Hadza amrun khatir, ini perkara yang berbahaya sekali. Karena Allah haramkan kepada kita berbicara ya, tentang Allah, berbicara tentang ayat Allah tanpa ilmu. Qul innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Allah menutup yang haram-haram, Allah menutup dengan bicara tanpa ilmu tentang Allah. Ya. Ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illa bil haqq. Nah, itu. Nah, ini bicara tanpa ilmu itu berbahaya. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah wahai Nabi pada mereka, sesungguhnya Rabbku mengharamkan segala perbuatan keji, ya, yang nampak maupun yang tersembunyi, wal ism dan dosa, perbuatan dosa, wal baghi bi ghairi haq, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, ya, dan mengharamkan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun yang kalian tidak punya alasan atas hal tersebut. Ya. Wa antakulu alallahi ma la ta'lamu. Dan Allah mengharamkan kalian, kalian berbicara tentang Allah atas nama Allah atas apa yang kalian tidak ketahui. Fa ayu insanin yaqulu alallahi ma la ya'lamu fi ma'na kalamihi aw fi syai'in min ahkamihi faqad akhta'a khata'an 'aziman. Maka siapa saja yang berkomentar, ya, berbicara atas nama Allah, seputar kalam Allah, makna kalam Allah, atau sesuatu tentang hukum-hukum Allah, maka dia telah bersalah dengan kesalahan yang besar. Masya Allah. Ya, terus masih lama, tenang aja kita baca. Terus saja. Anak saya libur sekolah. Nah, lanjut lagi Mirza. Wa hakaja samallahu ta'ala al qadfata kadibaini faqala fa in lam ya'tu bisyuhada'i fa ulaika indallahi humul kadibun. Nah, kemudian kata Syekhul Islam, wa hakaja samallahu ta'ala al qadfa. Oleh karena itu, ya, Allah Ta'ala menamakan para qadhafah, qadhafah al-kadhibin. Allah menamakan qadhafah itu sebagai kadhibin, sebagai pendusta. Qadhafah jamak dari qadhif, wazan fa'ala itu wazan jamak. Ya. Fajarah, kafarah, ulaika humul kafaratu fajarah. Kafarah, fajarah maknanya kafirun. Entah maknanya jamak tasya atau jamak mudzakkar salim. Ya, fajirun, kufar atau maknanya fujar. Nah, ini makna fa'alah. Qadhafah berarti makna Allah menamakan, ya, mengecap para penuduh, orang yang nuduh zina tanpa bukti, tanpa saksi. Ya, itu Allah menamakan mereka sebagai kadhibin, sebagai pendusta. Ya, Allah Ta'ala berfirman, fa id lam ya'tu bisyuhada'i fa ulaika 'indallahi humul kadhibun. Nah, itu apabila mereka tidak bisa mendatangkan saksi-saksi, empat orang saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah, di sisi Allah mereka adalah para pendusta. Terus fal qadifu kadhibun walau kana qadif qadafa man zina fi nafsil amri. Nah, maka para penuduh zina itu adalah pendusta. Walaupun yang dituduh, walaupun dia telah menuduh orang yang berzina tadi fi nafsil amri. Fi nafsil amri maksudnya memang betul itu zina gitu. Ya, si Dilan menuduh si Fulan. Si Fulan zina. Padahal si Fulan memang zina, tapi si Dilan enggak punya bukti. Cuma dia ngelihat aja sendiri atau ya berdasarkan itu. Terus di annahu akhbaru bima la yahillu lahul ikhbaru bihi fatakallafa ma la ilma lahu bihi wallahu a'lam. Ya, karena dia ya, menyampaikan berita sesuatu yang tidak halal bagi dia. Menuduh orang zina wajib bukti saksi. Empat orang saksi. Berarti dia telah takalluf memberat-beratkan diri dia dengan sesuatu yang dia tidak punya ada ilmu pengetahuan atasnya. Wallahu a'lam. Ya. Terus walihada tahruju jama'atun minas salafi an tafsiri ma la ilma lahum bihi. Ah, oleh karena itulah taharraja. Taharraja jama'atun minas salaf an tafsiri ma la ilma lahum bihi. Orang kata inilah sejumlah generasi salaf, mereka berhati-hati atau mereka enggan, taharraja, mereka enggan untuk mentafsirkan Al-Qur'an yang mereka tidak punya ilmu terkait hal tersebut. Terus samarwa syu'batu an Sulaimana an Abdillah ibni Marratin Murratin an Abi Ma'marin qala Abu Bakri As-Siddiq. Abu Bakrin As-Siddiq, kalau mau diwasol ya Abu Bakri Siddiq. Terus ayu ardin ta takil tukil luni wa ayu samain ta dul tuzil luni luni ida kulta fi ida kultu fi kitabillahi ma lam a'lam. Baik, perhatikan dari mana tadi yang belum kita bacakan. Kama rawa Syu'bah, sebagaimana Syu'bah meriwayatkan dari Sulaiman bin Abdullah bin Murrah dari Abu Ma'mar, dia menyatakan Abu Bakar As-Siddiq berkata, ini masya Allah, ayu arjin tukilluni, bumi mana yang akan menopangku, wa ayu sama'in tudilluni, langit mana yang akan menaungi diriku, idza qultu fi kitabillahi ma lam a'lam, apabila aku berkomentar tentang kitab Allah, tentang sesuatu hal yang aku tidak ketahui. Ya Allah, ya Abu Bakar begitu, kita sotoy kan, sok tahu. Oh, makna ayat itu begini, makna ayat itu begini, begini. Nah, tafsirnya begini. Subhanallah. Benar aja, masuk neraka. Fakat akhtok. Ya, afwan, bukan masuk neraka. Salah dosa. Gimana salah ya? Nah, begitu. Maka kalau kita mau berkomentar tentang ayat, ya, itu pakai kutipan, mengutip aja ucapan. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Ittabi'u wala tabtadi'u. Begitu. Ikut aja udah. Ikut aja pendapatnya udah. Jangan ngarang-ngarang. Faqad kufaitum. Udah cukup buat kalian. Kan begitu. Ya, asal. Terus. Waqala Abu Ubaidin Al-Qasim ibn Salami. Ubaid berkata, Abu Ubaid Al-Qasim ibn Salam. Terus hadatsana Muhammad ibn Yazid anil awami bi Hausabin an Ibrahim at-Taimi anna Abu Bakr Siddiq su'ila an qawlihi wa faqihatahu abba faqala ayu sama'in tudilluni wa ayu ardin tukilluni inna ana qultu fi kitabillahi ma la a'lamu isnaduhu munqati'un. Nah ya, kalau yang pertama sanadnya jayid ya, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Berikutnya berkata Ubaid Al-Qasim bin Salam, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yazid, ya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yazid, ya, dari Al-Awwab, ya, dari Al-Awwab Al-Hausha, dari Ibrahim At-Taimi, bahwasanya Abu Bakar Siddiq pernah ditanya tentang firman Allah Ta'ala, wa faqihatau wa abba, ya, ini surah Abasa ya, dan buah-buahan wa abba serta rerumputan. Apa maksudnya Ibnu Abu Bakar? Maka Ibnu Abu Bakar berkata, ayu sama'in tudhiluni wa ayu ardin tukilluni in ana qultu fi kitabillah ma la a'lamu. Langit mana yang bakal menaungi diriku? Bumi mana yang akan menopangku? Jika saya berkata tentang Al-Qur'an, kitab Allah, sesuatu yang saya tidak ketahui, ini munfati. Nah, baca sarahnya sekalian sekarang. Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-Syaikh Muhammad bin Fatihatan wa Abba qala Abban yakni Abba ayyi yakni yakni ab Abba Abba harusnya Aban Abu gitu Abun harus yakni Aban yakni Aban nah, tapi ini mungkin sih ya mimbabil hikaya ini yakni yakni fil mudhari setelah yakni kan ya maf'ulun bih ini mimbabil hikaya yakni Abun yakni Aban ya. Maksudnya Aban nah, ini mimbabil hikaya mimbabil hikaya maf'ul bih itu ya sebenarnya yakni Aban terus yakni Abun ai al-walida al-walida ai al-walida fa yakunu qad fassara al-qur'ana bi ra'yihi wa jahlihi bi annahu sara yasma'u an-nasu yaquluna al-abba yaquluna al-abba yaquluna al-abba wa yasdidu wa yasdidu wa yusaddiduna wa yusaddiduna al-ba'a ditasdidkan ba terus Wahyu laisat usyad dadatan. Fadon fadonna anna Allahu Taala wa fakihatan wa abba. Yakni fakihatan wa abban. Yakni wa abba. Fayakuna fayakunu hadza qala fi Al-Qur'ani bi ra'yihi. Nah, Syekh Al-Utsaimin menjelaskan. Kalau anna rajulan qilalah ma makna qawlihi ta'ala wa fakihatan wa abba seandainya seseorang dia ditanya ya kila ditanyakan padanya tentang makna firman Allah wa fakihatan wa abba serta buah-buahan serta rumputan qala abban yakni abba maka dia akan berkata itu abban yang artinya abba bapak ai al-walid yaitu babe ayah. Fayakunu qad fassara al-Qur'an bi ra'yihi wa jahlihi. Maka berarti orang ini telah menafsirkan Quran ya dengan pendapatnya sendiri dan kebodohan dia. Kenapa sura yasmun nas yaqul al-ab wa yusaddidun al-ba. Ya. Karena nanti ya orang yang mendengar ya akan mengatakan ab atau mana tadi karena husara yasma' karena ia mungkin pernah mendengar orang yang mengucapkan kata al-ab lalu mereka mentasdidkan ba gitu abba ya oh iya laisat musaddadatan padahal kalau ba yang abil abun itu enggak ditasdid padanna anaqaulahu wa faqihatan wa abba yakni faqihatan wa abban yakni wa abba maka berarti lalu dia mengira ayat wa faqihatan wa abban buah-buahan serta rumputan wa faqihatan wa abba dan buah-buahan serta bapak fa yakunu hadza qala fil qur'an bi ra'yi ya kalau begitu dia termasuk orang yang menafsirkan Quran dengan pendapat dia sendiri. Terus wa kadzalika may yunazzilu al-Qur'ana 'ala ghairi ma radallahu mislu qawli ba'dihim idza su'ila 'an shay'in qala la tas'alu an asya'a in badalakum tasukkum hadza aydan man tanzil min tanzil al-Qur'ani 'ala ghairi ma radallahu Alama Allah. Ah, alama Allah. Hai. Nah, demikian pula ya, man yunazzilul Qur'an orang yang ya mendudukkan memposisikan Al-Qur'an ala ghairi ma aradallah. Ya. Itu pada yang tidak sesuai dengan makna yang dikehendaki Allah. Ya, semisal ucapan sebagian orang, sebagian mereka, apabila mereka ditanya tentang sesuatu hal, la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukkum. Kalau dia ditanya, apa namanya, mereka memposisikan Al-Quran tidak pada tempatnya, bukan pada makna yang sesuai. Itulah tas'aluna syai'an itu badalakum tasukku. Janganlah kamu menanyakan kepada Nabi hal-hal yang jika diterangkan kepada kalian justru menyusahkan pada kalian. Jangan bertanya kepada Nabi berbagai hal yang itu justru kalau diterangkan itu badalakum, kalau diterangkan kepada kalian nyusahin kalian. Tasukku. Hada aidan min tanzil Qur'an ala ghairi ma aradallah. Berarti orang ini pun juga telah memposisikan, mendudukkan Al-Qur'an ya dengan sesuatu hal yang tidak sejalan, tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dengan maksud ayat tadi. Ya. Terus minhu na'rifu khata manukila. Manukila madahan min ra'atin yusammunaha al-mutakallimata al-Qur'ani. Ini mutakallimah dari Al-Qur'an, ini mungkin di Arab ya, saya enggak tahu ini kisahnya. Terus oh iya iya nah. Terus imra'atun la tatakallamu illa bil Qur'ani wa qila innaha mundu 40 sanatan lam tatakallam illa bil Qur'ani makhafata antazila fayadribu alaiha ar-rahmanu wa azunnu fi'laha hadha zallatan li annaha bihadha tanazzal al-Qur'an ala ghayri bihadha tanazzul al-Qur'ani ala ghayri ma haradallahu. Nah, wa minhu na'rif, maka dari sini ya, kita mengetahui qata amanu kila madhan, kutipan yang itu adalah pujian ya, pujian ya, limra'atin terhadap seorang wanita ayusammunaha al-mutakallimata bil-Qur'an, yang wanita ini dijuluki mutakallimah bil Qur'an, yaitu orang yang senantiasa berjalan dengan Qur'an. Artinya gini nih ya, kalau ada orang diajak ngomong dikitip, oh kitab semua ini, kita katakan ini kamus berjalan gitu. Apa perpustakaan berjalan, dia jago nih apa bahasa Inggris, dikit-dikit ngomongnya istilah Inggris, kamus berjalan, dia ngomong pakai Qur'an terus. Dia ngomong pakai Quran terus, pokoknya maknanya apa, cok gali cok lah, nyambung-nyambung aja pokoknya. Misalkan, apa namanya, dia ditanya tentang suatu hal ya, misalkan, Anwar, ya, antum apa, mau bukunya satu apa dua? Tiba-tiba langsung jawab, ya. Apa kayak begitulah apa namanya fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah war mau bukunya satu apa dua, tiba-tiba Anwar jawab fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, kalau kalian takut berbuat adil satu aja, nah saya satu aja. Loh, ayat itu maunya apa, dibawa ke situ kurang lebih begitu. Nah itu yang mutakallimah bil Quran, ngerti enggak sini, paham bibit? Nih, dikit-dikit semuanya pakai Quran. Ya mungkin apal banget ya. Nah, Masya Allah. Dia maksudnya baik ini wanita ini. Zakara hafil fi Jawahir al-Adab. Ini yang disebutkan di kitab Jawahir al-Adab. Imra'atun la tatakallamu illa bil Quran. Seorang wanita yang enggak pernah berbicara kecuali dengan Quran. Masya Allah. Ya, pujian. Padahal ini enggak. Ini enggak pujian kata si. Kila anha mundu 40 sanatan lam tatakallam illa bil Qur'an. Masyaallah. Ada yang mengatakan wanita ini sejak 40 tahun enggak mau berbicara kecuali dengan Qur'an. Kenapa? Makhafata antazila. Dia khawatir kalau dia ngomong justru tergelincir jatuh. Ya, dia khawatir kalau dia bicara takut salah ucap. Fayaqdabu 'alaiha ar-Rahman, sehingga Allah yang Ar-Rahman akan murka pada dia. Akhirnya dia bicara pakai Quran. Bicara pakai Quran. Ya, misalkan ya, Bibit ditanya, nonton berita enggak? Berita apa? Anin naba'il azim. Udah anin naba'il azim. Wah, tentang berita yang besar. Loh, wah, kok bicaranya? Kita mau salahin Quran. Ya enggak? Kita mau salahin Quran. Nah, ini ya. Wah, Masya Allah. Pokoknya bicaranya Quran terus. Nah, orang memuji. Kata Syekh Al-Utsaimin, enggak. Ini berarti dia terjatuh ke dalam bab ini. Wa adunu fi'laha hadza zallatan la'annaha bihadza at-tanazzul al-Qur'an ala ghairi ma aradallahu. Ya, maka saya menyangka, saya kira justru perbuatan wanita ini justru itu adalah zallah, itulah ketergelinciran, kekeliruan. Kenapa? Li'annaha, karena dia ya telah memposisikan Quran sesuai dengan apa yang tidak Allah kehendaki, gitu. Ya, makanya sepiring apa dua piring? Fa in takha fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Loh, enggak nyambung. Nah, kurang lebih di begitulah terus. Nah, ya, pokoknya semuanya begitu. Baik, sudah. Lanjut siapa? Akbar. Dibaca lagi matanya. Hadatana Yazid an Umayd an Anas an Umar bin Al-Khattab qara'a ala mimbari wa faqih hadan hadan wa qala hadha alfat hadhihi qala hadhi alfatihatu qad arafnaha fama al-abdu fama al-abdu, karena pakai tasdid. Kalau antum enggak pakai tasdid kayak tadi dong. Nah, terus tsumma raja'a ila nafsihi faqala inna hadha ya Umar waqala Abd bin Umayd hadatsana Sulaiman bin Harb qala hadatsana Hammad bin Zaid an Thabit an Anas qala kunna inda Umar bin Al-Khattab wa fi dhuhri qamisihi arba'a riqa'in fa qara'a fatihatan wa abdan fa qala ma abdu fa qala inna hadha lahuwat takallufu fa ma'aika alla tadri. Kemudian berkata Abu Ubaid, qala haddatsana Yazid. Qala haddatsana Yazid an Humaid an Anas anna Umar bin Khattab qara 'ala al-minbar wa faqihatu wa abba. Dia menceritakan Abu Ubaid Ismail bin Ibrahim, mana tadi? Dari Ubaid apa dari Abu Ubaid juga ya? Dari atas ya berarti ya? Dari atas ya. Ubaid menceritakan bahwasanya Yazid bin Humaid dari Anas, bahwasanya Umar bin Khattab pernah berkhutbah di atas mimbar. Pernah membacakan ayat di atas mimbar, wa faqihata wa abba, dan buah-buahan, dan abban, serta rerumputan. Nah, qala hadhihi al-faqiha, maka Umar berkata, wa faqihata itu maksudnya adalah buah-buahan, ya, qad arafnaha, yang telah kita ketahui, yang kita tahu bersama. Famal abbu, kata Umar, sekarang apa itu ab? Summa raja ila nafsi. Summa raja ila nafsi maksudnya begini, Umar diam, merenung, kembali kepada dirinya, maksudnya dia merenung, qala, kemudian Umar berkata, ya, inna hada ya Umar, Maksudnya ya, ini maksain diri wahai Umar. Kalau enggak tahu ya udah. Nah, ini sekelas Umar bin Khattab. Ya. Jadi Umar tanya, kalau fakihah itu buah-buahnya kita ketahui. Sekarang apa itu ab? Umar merenung dan Umar bicara. Nah, ini takalluf. Ya. Kemudian Abdun bin Humaid berkata, telah menceritakan pada kami Sulaiman bin Harb. Dia berkata, telah menceritakan pada kami Hammad bin Yazid dari Sabit, dari Anas bin Malik. Qala, dia berkata, kunna inda Umar bin Khattab. Kami pernah berada di sisi di samping Umar bin Khattab. Ya. Wa fi dhahri qamisihi arba'a riqa'. Ya, wa fi dhahri qamisihi arba'a riqa'in. Dan juga di belakang gamis beliau terdapat 4 tambalan. Bajunya ditambal. Faqara'a wa faqihatahu wa abba. Ini sebenarnya enggak masuk hitungannya, tapi ini menunjukkan doktor rawi. Sang perawi sampai sifat Umar lagi ngomong aja disebutin semua. Berarti ini menunjukkan nih benar-benar ngeliat nih. Gitu. Ya, antum cerita. Telah berkata pada kami Anwar. Hadasan Anwar. Dia lagi gendong anaknya. Nah, itu kan. Nah, sambil gendong anaknya. Nah, itu berarti, wah ini. Tambahan ini. Benar ini. Nah. Faqara wa faqihata wa abba. Maka Umar pun membacakan ayat. Dan buah-buahan serta rumputan. Faqala famal abbu. Maka Umar berkata, apa itu abba? Faqala in hada lahuwa at-takalluf. Fama alaika an la tadrihi. Ya, fama alaika an tadriyahu. An la tadriyahu, bukan tadri. Maka kata Umar, apa itu ab? Kata Umar, ini sungguh maksain diri. Ya. Lalu mengapa engkau tidak mengetahuinya? Fama alaika, apa masalahnya kalau engkau tidak mengetahuinya gitu? Nah. Terus dibaca. Sabit. Sampai dulu. Fi kaulihi wa fi dhahri qamisihi arba'u raqa. Riqa. Al-fa'ilatu fihi min haythu mustalahil hadisi annahu adullun. Annahu adallu ala dhabtir rawi. Ah, perhatikan. Maka pernyataan perawi yang menyatakan di belakang gamis Umar ada 4 tambelan. Ini faedah. Berarti fihi min haitsu mustalah, min haitsu mustalahul hadisi annahu adallu ala adabt ar-rawi. Jadi dari sisi mustalah hadis ya, penyebutan keterangan ini ya, menunjukkan kepada adabt ar-rawi. Ya, kekuatan hafalan sang perawi. Terus yakni anna rawiya qad dhabata hadhil qissatu hadhil qissata aw hadhil qadiyata bihaitsu innahu lam yakhfa alayhi ma fi majzum bihadaf hafilillah lam yakhfa kan khafiya yakhfa baqiya yabqa itu wazan kan nasiya yansa terus alaihi ma fi taubi minar ruka'i minar riqa'i. Baik, perhatikan. Ya. Maksudnya perawi ini qaddawata hadhil kisah. Perawi ini benar-benar menguasai, hafal benar kisah ini. Atau qadiyah ini kejadiannya. Ya. Di mana beliau di mana innahu bihaitsu innahu lam yakhfa alaihi ma fi taubihi minar riqa'. Ya. Di mana sampai gak tersamarkan bagi perawi tadi pada pakaian Umar ada terdapat berbagai tambalan. Terus ammal fa'idatu fiha min haitsus suluki fa huwa anna na'rifa ma kana alaihi khulafa'ur rasyiduna radhiyallahu anhum min adamil atharati. Baik. Adapun faedahnya, faedah dari hal ini, dari kisah ini, bahwasanya dari sisi suluk, ya, dari sisi apa ya, suluk, maksudnya apa kalau suluk? bagaimana dari sisi perjalanan hidupnya Umar, ya, dari gambaran hidup Umar, bagaimana beliau menempuh jalan menuju Allah, begitu. Bahwa an-na'rifa makana alaihi khulafa'ur rasyidun radhiyallahu anhum min adamil asarah. Maka kita mengetahui bahwasanya, ya, bagaimana khulafa'ur rasyidun, ya, maka mereka tidak memiliki asar. Ya. Tidak bersifat egois, asarah mengedepankan diri sendiri. Ya. Kan bisa aja kan? Dia ngedepanin diri sendiri, yang ada di Baitul Mal buat dia, buat dia, buat dia, buat dia. Terus wa annahum ya'duna ya'uduna ya'uduna anfusahum ka ghairihim minan nas. Nah, dan bahwasanya ya, mereka menganggap diri mereka seperti orang lain, seperti masyarakat biasa. Terus la yamtazuna ala ahadin. Nah, mereka tidak mengistimewakan diri mereka daripada orang lain. Wa ana halahum ka hali ghairihim. Nah, kondisi mereka sama seperti kondisi masyarakat pada umumnya. Hatta inna Umar radhiyallahu anhu fi amir rum Umadati Ramadah Ramadati haramin harrama harrama ala nafsihi ayakula minat ta'ami tayyibi waqtasara ala aqalli ma yut'am ala aqalli, karena dia mudaf, boleh dikasrah. Baik, perhatikan wa anna halahum ka hala ghairihim hatta inna Umar. Ya, sampai-sampai Umar bin Khattab ya, harrama fi ami Ramadah ya, sampai-sampai Umar bin Khattab di tahun paceklik beliau mengharamkan diri dia sendiri ayyakula minat ta'am tayyib ya, untuk menyantap makanan yang baik, yang lezat, yang enak. Waqtasara ala aqalli ma yat'am, dan beliau mencukupkan diri dengan beliau apa yang beliau makan, maksudnya makan seadanya. Ya. Terus kullu hadza min ajli dan semuanya ini min ajlin alla yasta'sara bi syai'in ala ru'ya. Oh, ini bukan min ajli. Kullu hadza min ajli alla yasta'sara yasta'sira bi syai'in ala ru'yatihi ala ru'yatihi radhiyallahu anhu. Nah. Ya, semuanya ini beliau lakukan ya karena supaya agar beliau tidak yasta'sir. Ya, agar beliau tidak mengedepankan kepentingan sendiri. Ya, ada disyai'in dengan sesuatu hal dia ya, dari rakyatnya radhiyallahu anhu. Terus walakin kana dzalika hina kanat ar-ra'iyata ar-ra'iyatu mustaqimatan ala amrillahi wa ri'atan amma la yahullu laha. Wariatan apa waro'atan? Waro. Waro ya. Waro'ah apa wari'ah? Kalau di buku di kasrah ini. Waro ya. Waro'ah. Waro. Bersikap waro. Waro'atan. Terus? Waro'atan amma la yahullu laha. La yahillu. Baik. Perhatikan. Lakin kana dzalika hina kanat ar-ra'iyatu mustaqimatan ala amrillah wa ra'atan amma la yahidulah. Namun kata Syekh Al-Utsaimin, ini perlu diperhatikan ya. Ini tatkala rakyatnya ini itu mereka mustaqimatan ala amrillah. Mereka istiqomah di atas perintah Allah dan waspada menjaga diri dari hal-hal yang tidak halal. Terus walihadza qila Qala rajulun li Ali bin Abi Talibin li Ali bin Abi Talibin ma bala annasu qad kharaju alayka walam yakhruju ala Abi Bakrin wa Umar. Wah, kurang ajar ini songong ini ya. Nah, oleh karena itu kila. Ya, ada yang mengatakan. Nah, ini ya, perhatikan ini. Qala rajul, ada orang yang berkata pada Ali, kan di masa Ali ada khawarij, ada yang berontak. Ma bala nuskat kharaju alaik. Ali, kenapa orang-orang kok mau mereka berontak sama kamu? Ini kurang ajar kali ini ya. Ya, ya Allah, kok nanya begini ke pemimpin? Iya. Ya, walam yakhruju ala Abi Bakar wa Umar. Nah, mereka enggak berontak tuh pada Abu Bakar dan Umar. Terus faqala kanat ar-ra'iyatu fi waqti Abi Bakr wa Umar mithlu Ali. Mithla Ali bin Abi Thalib. Wa kanat ar-ra'iyatu fi waqti mithlika. Mithlaka. Kata Ali bin Abi Thalib apa? Kanat ar-ra'iyatu fi waqti Abi Bakr wa Umar misla Ali ibn Abi Thalib. Dahulu ya, rakyatnya Umar di waktu Abu Bakar dan Umar, rakyatnya itu semisal Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau sekarang rakyatnya di masa kekuasaanku sekarang, rakyatnya seperti kamu. Enggak punya adab terhadap pemimpin ya, terhadap Amirul Mukminin mula, terhadap Amirul Mukminin enggak punya adab. Nah, terus wakadzalika Hisham bin Abdul Malik atau Abdul Malik lima ra'a minan nasi tadammuran jama'a a'yanahum wa syurafa'ahum wa khotoba fihim wa qala lahum amma ba'du fa innakum turiduna an nakuna lakum ka Abi Bakr wa Umar fakunu lana karrijali fi ahdi Abi Bakr wa Umar. Enggak cocok itu intonasinya. Fakunu itu kan jawabnya sebagai perintah, fakunu lana karrijali fi ahdi Abi Bakr wa Umar gitu. Terus seolah-olah itu udah koma lagi. Terus enggak enak didengar. Nakun nulakum ka Abi Bakr wa Umar waja'a fil asri kama takununa yuwalla alaikum. Wa kadha Hisham ibn Abdul Malik au Abdul Malik. Ya, demikian pula dengan Hisham bin Abdul Malik. Ya. Atau Abdul Malik. Mungkin Abdul Malik atau Abdul Muluk. Demikian pula dengan Hisham ibn Abdul Malik atau Abdul Muluk. Lamma ra'a minan nas tadammuran. Tatkala beliau melihat ya, rakyatnya melakukan tadammuran, protes, demonstrasi gitu ya. Jama'ayanahum. Maka beliau langsung mengumpulkan para pemimpinnya, wasyurafa'ahum. Mengumpulkan para pemimpin, pemuka masyarakat mereka, faqadaba fihim. Maka beliau pun berkhutbah, menyampaikan ceramah beliau, petuah beliau di hadapan para tokoh masyarakat. Waqala lahum. Maka beliau pun berkata Hisham bin Abdul Malik, amma ba'd, fa innakum turiduna an nakuna lakum ka Abi Bakr wa Umar. Kalian ingin, kalian semua ingin agar kami, ya maksudnya kami pemimpin gitu, ya, bisa seperti Abu Bakar dan Umar untuk kalian. Maka kalau begitu jadilah untuk kami. Ya, maka kalau begitu jadilah untuk kami rakyat seperti yang ada pada Abu Bakar dan Umar. Kalian jadi dong seperti rakyat yang ada pada Abu Bakar dan Umar. Siapa rakyatnya Abu Bakar dan Umar? Ali, Utsman, Abu Hurairah. Waduh. Nakun lakum ka Abi Bakr wa Umar. Maka kalau begitu kami akan jadi untuk kalian untuk jadi seperti Abu Bakar dan Umar. Waja'a fil asar juga terdapat sebuah riwayat, kaifa takunu yuwalla alaikum. Ya. bagaimana kondisi kalian, ya, yuwalla alaikum, itulah yang akan menguasai kalian seperti itu pula. Itulah ya yang akan memimpin kalian, ya yang seperti kalian. Saya dapat berapa halaman? 8 halaman. Masya Allah. Ya, lanjut. Ya. Coba berhenti baca. Sabit dulu. Hada kulluhu mahmulun ala anna Umar radhiyallahu anhuma innama arada istikshafa ma hiya til abdi wa illa fakunuhu nabatan minal ardi dhahirun la yajhalu likawli ta'ala fanbatna fiha habba wa inaban wa qatba وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. Nah, kemudian kata Ibnu Taimiyah, hadza kulluhu mahmulun ala annahuma radhiyallahuma innama arada istikshafa mahiyatil ab. Ya. Maka semuanya ini apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab itu mahmul, itu dapat dibawa kepada kesimpulan bahwasanya Abu Bakar dan Umar hanya ingin istikshafa mahiyatil ab, hanya ingin mengungkapkan hakikat dari makna al ab di ayat wafaqih atau wa abba. Ya. Wa illa jika tidak demikian, fakaunuhu nabtan. Maka al ab itu maknanya adalah nabtan, termasuk yaitu tumbuhan minal ardh yang ada di tanah. Ya, zahir la yujhal liqaulihi ta'ala. Yang zahirnya ini ya, la yujhal, bukanlah sesuatu yang tidak diketahui. Artinya itu diketahui bersama. Fa'ambatna fiha habba, ya, berdasarkan firman Allah, lalu di sana kami tumbuhkan ya, biji-bijian. Ya. Wa 'inaban wa qadba, dan juga anggur maupun qadab, ya, sayuran. Zaitun dan nakhla, zaitun dan nakhal, pohon kurma. Wa hadaiq, hadiqah, kebun-kebun. Gulba yang rindang. Wa faqihatau wa abba, dan buah-buahan serta rerumputan. Berhenti jawabannya, berhenti. Cara. Qala dari Rasulullah, wa faqihatau wa abba, ya mahusyani, fa'ulima. Nah, kok bisa jadi majrur setelah fi'il? Ya. Nah, perhatikan. Wa faqihata wa abba, ini adalah mahalus syahid. Ya, mahalus syahid yaitu poinnya di sini. Fa'ulima, maka di sini dapat diketahui firman Allah wa faqihata wa abba annahu mimmatun bitul ardh, bahwasanya jenis tanaman yang tumbuh di bumi. Terus wala yakfa ala Abi Bakr wa Umar. Nah, ini jelas enggak sama lagi bagi Abu Bakar dan Umar. Terus annal abba nabatun. Annal abba nabatun minal ardi. Nah, bahwasanya abba itu adalah tanaman yang tumbuh di bumi. Terus lakinna huma aroda radhiyallahu anhuma ta'yin maf'ul dari aroda. Ta'yina hadal abba hadal abbi ta'yinu hadal abbi ta'yina hadal abbi mudafun ilai badal dari hada. Terus ina hadal abbi ma huwa, namun yang beliau yang keduanya inginkan adalah ya radhiyallahu anhuma ta'yin hadzal abdi mahwa, itu hanya untuk mentakyin, menjelaskan apakah itu ab. Terus wa ayyu syajarin huwa, ah dari pohon apa dia, wa askaluna alaihim wa faaskala faaskala alaihim wa qad qila fi tafsirih anna abba huwa nabtun yushbihul qab yushibul qattu qab qatta yushibul qatta indana. Nah, baik. Ini qat enggak ada di antum ya. Diaman banyak. Baik, perhatikan. Fa ashkala alaihim. Maka apa namanya? Muskil ya. Artinya orang-orang penasaran. Wa qad qila fi tafsirih, ada yang menyatakan ab itu yushbih, itu adalah dia nabtun, dia adalah sebuah tumbuhan ya, yang yushbihul qatt hu indan, yang mirip dengan qatt ya, qatt itu ya begini ya, qatt itu anda tidak pernah lihat ya, saya sering lihat dulu ya. Di Yaman terutama ya, qatt itu ada semacam tumbuhan ya, yang itu dijadikan kayak orang sini kayak daun sirih. Kalau orang sini daun sirih, mereka itu makan kot, mulutnya ini orang-orang Arab kalau lagi makan kot, mulutnya mencong sebelah, karena penuh kot. Itu kayak ngerokok, mereka itu enak makan kot. Sebagian ulama ada yang mengatakan haram, ada yang menyatakan boleh, ya Allahu a'lam. Ya. Tapi yang jelas kot itu kayak ngerokok lah, kayak candu gitu. Nah di Arab kot dijual kayak daun sirih, gitu. Mereka makan tuh orang-orang Yaman. Saya enggak pernah coba, jadi sih sering jadi sodorin. Ya, terus wadzahir wallahu a'lam. Nah, yang nampak adalah wallahu a'lam, dia adalah nabtun salihun. Ya, tumbuhan yang saleh, maksudnya tumbuhan yang subur, yang baik. Terus yakni bi makna annahu syaminun amun. Yang maksudnya adalah dia mencakup segala jenis tumbuhan. Ma yakunu nabatan, yang mencakup segala jenis tumbuhan. Ya cukup deh. Ya. Somul baca somul. Somul dulu. Somul jagoan terakhir. Bibit membacakan bibit. Somul dulu somul. Qala Ibn Jarir, ayo sambung. Qala Ibn Jarir haddatsana Yaqub ibn Ibrahim qala haddatsana Ibn Ulayyah An Ayyuba An Abi Mulaikata An Nabnu Abbasin Su'ila An Ayatin Law Su'ila Anha di ba'dukum laqala fiha fa'aba ayakula fiha fiha isnaduhu sahihun. Taib. Perhatikan Ibnu Jarir menyatakan haddatsana Yaqub, telah menceritakan kepada kami Yaqub ibnu Ibrahim, haddatsana Ulayyah ibnu Ulayyah, telah menceritakan kepada kami ibnu Ulayyah, dia berkata dari Ayyub dari ibnu Abi Mulaikah ya, bahwa ibnu Abbas pernah ditanya tentang sebuah ayat ya, yang seandainya ya, seandainya salah seorang di antara kalian ditanya tentang ayat tersebut, ya, laqala fiha fa'aba, maka pasti dia akan ya, maka laqala fiha, maka dia pasti akan menjawabnya. Ya, Ibn Abbas pernah ditanya tentang sebuah ayat yang kalau ayat tersebut ditanyakan pada kalian, maka kalian pasti akan menjawabnya. Fa'aba ayakulu fiha, ayakulu fiha. Namun Ibn Abbas menolak untuk menjawabnya. Isnaduhu sahih, sanadnya sahih. Bisa dipahami sini? Ya, terus. Samul ai anna Ibn Abbasin, ai anna Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma alladhi da'alahu Rasul alaihi salatu wassalam bi an yu'allimahumullahu ta'wila yaqulu law yas'alu anil ayati allati law su'ila anha ba'dukum ana al-ana la ajaba lamnya itu lam jawab laula la ajaba terus ajaba wa hadha yadullu ala annahu yajibu taharri bi tafsiri kalamillahi subhanahu wa ta'ala. Masyaallah. Hah? Jagoan datangnya belakangan. Masyaallah. Ya, kata Syekh Al-Utsaimin, yaitu Ibn Abbas radhiyallahu anhu yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Allah mengajarkan kepada dia takwil tafsir, berkata, seandainya beliau yaqul. Ya, Ibn Abbas ya mengatakan law yas'al anil ayah, ya, seandainya dia ditanya tentang suatu ayat allati law su'ila anha ba'dukum al-ana la aja, beliau menyatakan, beliau yakul, ya, beliau mengatakan enggak tahu gitu atau enggak mau jawab. Yang pertanyaan atau ayat tersebut seandainya ditanyakan kepada salah seorang di antara kalian, pasti di antara kalian tadi akan menjawabnya, tapi Ibn Abbas enggak mau. Maka hal ini menunjukkan kepada wajibnya taharri, wajibnya hati-hati dalam mentafsirkan kalam Allah Ta'ala. Terus, bibit. Ismailu Ibnu Ibrahim Ayuba an ibni Abi Mulaikata. Ini akibat Mukhtarat sering bolos ini. Udah gak bolos lagi sekarang ya. Sering rajin. Belakangan rajin, awal-awal sering bolos. Terus Sa'ala Ibna Faqala ibnu Abbasin fama yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sanatin. Faqala ar-rajulu innama sa'altuka jangan diketawain. Lituhadjisani Faqala ibnu Abbasin Huma yaumani Zakarahu wallahu fi kitabihi wallahu a'lam Bihima. Terus? Fakariha ayakula fi kitabillahi ma la ya'lam. Ma la ya'lam. Mas Bibit, banyak-banyak kerja lagi. Bisa tuh teman-temannya. Antum bisa juga. Banyak doa, banyak kerja. Nanti Syawal, Muktarot gak boleh gaib lagi majelis ulugahnya. Taib, mana tadi? Abu Ubaid. Qala Abu Ubaid, haddatsana Ismail ibn Ibrahim an Ayyub an ibn Abi Mulaikah. Abu Ubaid menceritakan Ismail bin Ibrahim, ya, dari menceritakan dari Ayyub, dari Ibn Abi Mulaikah, qala sa'ala rajulun ibn Abbas. Seorang pria pernah bertanya kepada Ibn Abbas tentang ayat fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana. Dalam sehari setara dengan 50 ribu tahun. Ya, maka Ibn Abbas menyatakan, ya, fama yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana. Maka Ibn Abbas menyatakan, fama, Ibn Abbas balik tanya, apa pendapatmu tentang ayat fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana. Dalam sehari yang setara dengan 50 ribu tahun. Ibn Abbas tanya balik. Maqala rajul, maka orang tadi berkata, inna masa'artu ka itu hadis ini. Saya kan tanya kepada Anda agar Anda menyampaikan kepadaku, menjawab kepadaku. Maka kata Ibn Abbas, huma yaumani. Ya. Jadi orang tadi kan nanya, yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana. Pada satu hari yang kadarnya 1000 tahun. Dijawab oleh Ibn Abbas, apa pendapatmu dengan ayat yang lain? Orang nanya ke Ibn Abbas, apa makna ayat sehari 1000 tahun? Kata Ibn Abbas, nah ayat yang lain nih, surah Al-Ma'arij, sehari kadarnya 50 ribu tahun. Apa pendapatmu? Kata orang tadi, saya katanya katanya, supaya Anda menyampaikan. Ya. Maka Ibn Abbas menyatakan, huma yaumani, keduanya adalah, ya, dua hari, zakarahumallahu fi kitabi, yang Allah sebutkan keduanya di kitabnya, wallahu a'lamu bihima, Allah yang mengetahui tentang makna keduanya. Masya Allah. Fakariha, maka Ibn Abbas gak suka ayakulah fi kitabillahi ma la ya'lamu, untuk menjawab tentang apa makna di ayat Al-Quran apa yang beliau tidak ketahui. Ya udah, ini zahirnya 50 ribu, ini 1000. Coba kalau kita ditanya, oh itu maksudnya kalau di mahsyar, oh itu kalau di surga, oh itu kalau itu, kalau ini, kalau itu, kalau itu. Ibn Abbas gak mau jawab. Ya. Ini tanggung ini sampai 49. Ya. Baca lagi coba. Saya pun. Nah, kita perhatikan. Ya, telah berlalu pada penjelasan sebelumnya bahwasanya hari kiamat kadarnya itu adalah 50 ribu tahun. Sebagaimana dalam surah Ma'arij di firman Allah Ta'ala, ya, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana. Fasbir sabran jamila. Maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Terus wa bayyanahu ar-rasul alaihi salatu wasalam fi hadits Abi Hurairah fi Muslim fi mani'iz zakati annahu yu'adzabu biha fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanatin. Alfa sanatin. Nah, saya perhatikan. Dan juga Nabi SAW, ya, beliau menjelaskan dalam hadis Abu Hurairah dalam riwayat Muslim, ya, fi mani iz zakat, tentang orang yang enggak mau bayar zakat. Bahwasanya orang yang enggak bayar zakat yu'adzab, akan diadab. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Di akhirat pada yang kadar lamanya 50 ribu tahun. Ya. Terus yang sehari itu kadarnya adalah 50 ribu tahun. Terus ammal lati fi surati sajdati fi yawmin kana miqdaruhu al-fasanatin mimma ta'udun. Nah, adapun dalam surat as-sajdah yang Allah Ta'ala berfirman, yang dalam satu hari yang kadarnya ada 1000 tahun, mimma ta'udun, menurut perhitungan kalian. Terus fahadha wallahu a'lamu fid dunya. Nah, ini wallahu a'lam di dunia, yang kadarnya seperti 1000 tahun di dunia. Terus annahu qala yudabbiruna al-amra minas sama'i ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana qadaruhu al-basanatin mimma ta'udun. Nah, karena Allah Ta'ala berfirman yudabbirul amr, dialah Allah mengatur segala urusan, ya, minas sama'i ila al-ard, dari langit ke bumi. Ya, summa ta'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu al-fasanati mimma ta'udun. Kemudian urusan itu naik kepada Allah dalam satu hari yang kadarnya lamanya adalah 1000 tahun menurut hitungan kalian. Terus amma qawluhu ta'ala wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Nah, juga adapun firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya yawman inda rabbik, satu hari di sisi Rabbmu adalah ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun menurut perhitungan kalian. Terus fama dama indallahi fa nahnu la na'lamuhu wa hadzal yawma Allahu a'lamu. Wa hadzal yawmu Allahu a'lamu bihi. Nah, maka fama dama indallah, maka selama itu di sisi Allah, fa nahnu la na'lamu, kita enggak mengetahui. Ya, ini hari tersebut hanya Allah yang tahu. Cukup apa gimana? Cukup deh ya. Ya, subhanallah wa bihamdik, syadallah ila lantas tabuka.